nyanyian indah, semua orang menyukainya. Bergilir menyediakan waktu untuk menikmatinya. Namun, pernahkah kita memikirkannya? Nyanyian indah hanya mungkin hadir di kehidupan ketika nada rela berbagi, tak saling menguasai, apalagi meniadakan. Nada-nada berlari lincah, entah nada rendah, entah nada tinggi, tak ada yang peduli. Yang mereka tahu hanya menempatkan diri sesuai keinginan sang komposer. Dirigen memainkan dan memimpin nyanyian indah sampai di telinga kita. Mengintip ke lubuk hati memberikan ketenangan yang tak terbilang. Alangkah indahnya nyanyian indah itu. Tak terceritakan dengan kata, rasa yang dimunculkan olehnya. Tapi satu yang pasti, dan jangan pernah lupa, di sana ada nada-nada yang rela berbagi, saling melengkapi, memberikan diri tak menjadi yang terpenting, tapi penting untuk saling melengkapi. Betapa indahnya jika nada yang tersusun rapi hadir dalam hidup keseharian anak manusia. Berbagi menjadi satu kehidupan indah yang tak terbantah. Nyata dilihat mata, hati merasakannya. Pasti semua orang merindukannya. Indahnya nyanyian hidup bersama membutuhkan keberanian Anda dan saya untuk berbagi rasa. Bersama saya, Bikman Sirait.